bahwa di antara tanda kiamat orang belajar kepada al-saghir. Al-saghir yaitu al-bid'ah. Enggak boleh kita belajar kepada al-bid'ah. Enggak boleh belajar kepada ahlul bid'ah, tidak dibolehkan. Belajar kepada ahlu sunnah. Ini sabda Rasulullah. Kalau Rasul mengatakan di antara tanda kiamat orang belajar kepada al-saghir. Hadis ini hasan. Diriwayatkan oleh Imam Al-Likai dan juga yang lainnya. Makanya kita belajar, kita lihat dia benar atau tidak. Makanya kata Imam Muhammad bin Sirin rahimahullah, kata beliau, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini agama, maka kamu perhatikan kepada siapa kamu belajar. Ilmu ini agama, maka kamu perhatikan kepada siapa kamu belajar. Jadi harus kita perhatikan kepada siapa kita belajar ini. Harus jelas akidahnya, jelas manhajnya, jelas juga dia ibadah kepada Allah, jelas. Kalau dia orang-orang yang enggak jelas, dia adalah orang-orang hizab atau kelompok-kelompok yang jelas sesat, ya enggak boleh kita belajar. Belajar kepada orang-orang yang belajar Quran dan Sunnah. Ini ada pertanyaan sebenarnya panjang ini jawabannya, ya. Ada kelompok yang mengatakan pergi haji dan umrah tidak perlu, dan lebih utama pergi ke Bangladesh, India dan Pakistan. Ya, sebenarnya enggak semua mengatakan demikian. Sebab di antara mereka juga menaikkan ibadah haji. Ini berkaitan dengan jamaah tabligh, artinya pembahasannya panjang karena manhajnya memang sudah beda gitu. Akidahnya juga sudah beda. Maka perlu kepada penjelasan bahwa tetap dalil Quran dan Sunnah bahwa haji lebih utama. Bahkan ketika Nabi ditanya tentang amal-amal yang utama, iman kepada Allah, kemudian apa? Haji mabrur, kata Rasulullah. Haji yang mabrur itu amal-amal yang utama. Kemudian jihad. Tadi disebutkan tentang bagaimana akhlak kepada istri. Saya punya sifat pemarah. Kalau istri salah, itu sering marah-marah. Nah, bagaimana? Ya, kita berusaha untuk merubah. Kita tahu bahwa kita pemarah, kita rubah sekarang ini. Dan mohon kepada Allah agar kita diberikan oleh Allah SWT kesabaran. Dan kita ada kesalahan sedikit, jangan dijadikan besar. Jadi tadi disebutkan saya mencintai istri saya. Kalau dia mencintai, ya enggak berhak dia untuk berkasar. Dia harus berbuat baik. Yang harus dilakukan bagaimana contoh Rasulullah. Orang yang paling baik dan terkenal orang yang paling baik kepada istrinya, dia harus berlemah lembut. Bahkan Nabi bersabda, "Wastausu bin nisa'i khairan." Dalam kamu nasihatin dengan cara yang baik. Nasihatin dengan yang baik. Dengan lemah lembut, bukan dengan kasar, apalagi marah-marah. Enggak menyelesaikan masalah marah-marah itu. Bahkan disuruh diam. Diam. Kalau betul-betul emosi, marah ini dari setan. Dan peluang, sampai pernah Nabi menasihati seorang sahabat, satu yang nasihatnya, "La taghdab, jangan kamu marah." Nasihati saya Rasulullah, "La taghdab, jangan marah." Nasihati saya Rasulullah, "La taghdab, jangan marah." Satu aja nasihatnya. Jangan marah. Bahwa itu akan, kalau sudah marah, setan masuk seperti yang saya sebutkan. Dan dia mengerjakan segala macam. Kadang juga mengatakan kalimat-kalimat yang membuat dia akan nyesal seumur hidup. Karena dengan marah, dia sudah, kamu, saya cerai. Ntar marah lagi, cerai. Kalau sampai 3 kali, sudah. Gak bisa balik lagi. Talak bain. Ini hati-hati. Makanya diam. Kata Nabi, "Idza ghadiba adukum falyaskut." Apabila seorang dari kamu marah, adalah diam, kata Rasulullah. Kalau kamu marah, diam, Nabi suruh. Ya, bukan diungkapkan. Ada juga dari orang-orang yang belajar psikologi. Ini ilmu ini, ya, dari orang-orang Yahudi. Kata orang psikologi, kalau kita marah, keluarkan semuanya unek-unek di hati. Keluarkan semuanya. Sampai biar yang keluar kebun binatang pun keluarkan. Biar plong hatinya. Ini dari Yahudi, bukan dari Islam. Ya. Tokohnya juga orang Yahudi, Sigmund Freud. Bukan dari Islam. Islam mengajarkan, idza ghadibukum falyaskut. Apabila seorang dari kamu marah, diam. Bukan suruh keluarkan isi hati. Diam. Sebab dengan marah itu terus kan kita. Dan apanya keluar. Bahkan bisa kufur kadang-kadang kalimat yang keluar itu. Terus diam. Istighfar. Kalau dia mau bicara juga istighfar. Astagfirullah. Astagfirullah. A'udzu minasyaitonir rajim. Baca a'udzu minasyaitonir rajim. Karena godaan dari syaitan. Jadi tenangkan hati. Bukan dengan mengeluarkan semua isi hati. Tolong jelaskan kitab-kitab yang menerangkan tentang pengobatan hati, pembahasan tentang masalah hati. Antum bisa lihat bukunya Al-Imam Nuqayyim, Adda wa Dawa. Adda wa Dawa sudah terjemahkan bahasa Indonesia. Adda wa Dawa. Penyakit dan obatnya. Bagaimana kalau kita sering dihina atau difitnah, apakah kita balas? Ya kita jelaskan kenapa orang itu menghina kita. Kita ingatkan dengan cara yang baik untuk balas, tidak bahkan menambah persoalan nanti. Kita ingatkan dia dengan ayat-ayat Al-Quran, dengan hadis Nabi, diingatkan. Atau kita gak sanggup mengingatkan, kita kasih tulisan hadis tentang gak boleh menghinakan seorang muslim. Nabi bersabda, minasyarri ayyahkira akhal muslim, termasuk dari kejelekan dan dosa yaitu orang menghinakan muslim yang lainnya atau melecehkan muslim yang lainnya. Enggak boleh. Atau dia memfitnah atau mengadu domba, ingatkan bahwa mengadu domba, memfitnah seorang muslim dosanya besar. Lagi mengadu domba seorang dengan orang lain, kata Nabi, la yadkhulul jannata qattat. Dalam riwayat yang lain disebutkan la yadkhulul jannata namam, tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba. Apakah tazkiyatun nufus ada hubungannya dengan kesehatan jasmani yang lainnya? Enggak ada hubungannya. Makanya dalam apa orang-orang kafir mengatakan bahwa di tubuh yang sehat ada jiwa yang sehat. Kalau begitu, yang sehat siapa? Kalau kita lihat di jalan, orang gila. Kalau dengan pepatah ini, di dalam tubuh yang sehat ada jiwa yang sehat. Kita lihat yang tubuhnya sehat, yang gak pernah masuk angin, makan apa saja juga sehat, orang gila. Berarti istilah itu, apa istilahnya? Mensana in conforsano. Berarti orang gila itu sehat jiwa, cuma jiwanya gak sehat. Badannya sehat, jiwanya gak sehat. Berarti bukan dari Islam. Kalau Islam, ya hati sehat. Soal badan sakit, Nabi juga sakit. Tapi hatinya sehat. Jadi gak ada hubungan dengan badan. Ya, ada orang yang kadang-kadang manusia beda-beda. Ada yang kuat, ada yang lemah, ada yang penyakitan. Tapi yang penting bagaimana hati dia sehat. Dia selalu ingat kepada Allah, berzikir kepada Allah, melakukan ibadah kepada Allah. Itu yang paling penting. Bukan soal badan. Sekarang yang dicari oleh orang, bagaimana supaya badannya sehat. Dikeluarkan biaya puluhan juta supaya badannya sehat. Padahal hatinya sakit. Dia gak tahu hatinya sakit. Dan banyak kaum muslimin seperti itu. Sampai dibeli alat puluhan juta alatnya. Supaya sehat gitu. Bahkan dijaga. Ya, check up terus dia setiap sebulan sekali. Bagaimana supaya sehat. Tapi gak pernah berpikir bagaimana supaya hatinya sehat. Hatinya dulu yang penting. Bagaimana sehat. dengan dia nuntut ilmu, dengan baca Quran, dengan ingat kepada Allah, itu yang paling penting. Apakah perlu memusnahkan televisi supaya hati tidak terkena penyakit? Ini hulu ada. Ini kelompok yang ekstrim ada. Islam enggak mengajar. Saya katakan tadi bukan alatnya. Bukan alatnya. Ya, alatnya kalau seandainya kita tidak ingin ada di rumah, ya kita pindahkan ke tempat yang lain. Atau antum atur acaranya dipakai buat yang lain. Jadi jangan kemudian kita kemudian dengan cara yang keras akhirnya istri gak terima. Atau tinggal, kita tinggal di rumah orang tua. Orang tua senang nonton TV umpamanya. Pak, ini TV ini mudorotnya lebih besar. Ini gak ada manfaatnya. Ini isinya Yahudi, harus dimusnahkan. Ya marah orang tuanya. Yang penting didakwakan dulu. Bagaimana supaya orang tua ini paham, Pak, kita sebagai muslim kayak gak pantas ya lihat-lihat seperti ini, gak boleh. Terbukanya aurat, disentuh hatinya dengan cara yang baik, insya Allah dia akan ingat. Tapi kalau langsung seperti itu, orang juga akan menilai, bukan positif, negatif. Ini orang ini, begitu ngaji kok jadi begini sikapnya, waras apa enggak orang ini. Jadi terjadi sampai orang tuanya, bukan hanya orang tuanya, ustadz yang dituduh, ini ustadznya jangan-jangan gila kali ya. Tapi orang itu kemudian setelah dijelaskan, paham dia. Cuma perlu waktu. Dan tobat sudah. Mengatakan ustadz itu gila, tobat sudah. Karena dijelaskan dengan cara yang baik. Ini karena caranya kita kadang-kadang salah. Kita gak senang dengan itu. Tapi caranya gimana supaya ini hilang? Apa disibukkan dengan yang lain? Ini ada TV, ada radio. Pak, ini aja yang manfaat. Ini radio, ini manfaat, isinya Quran. Ini gak ada isinya, Pak. Masih, coba dialihkan dulu pertama. Dan memang proses. Gak bisa langsung. Antum dakwah kepada orang itu dengan cara yang baik, orang akan terima. Kalau langsung dikatakan, orang juga frontal. Saya ambil contoh. Ambil contoh. Ini pengalaman yang mudah-mudahan bermanfaat juga. Gitu. Ada, ini terjadi. Artinya saya waktu itu mau berangkat ke luar kota. Ketemu orang di tempat saya ngontrak, gak jauh dari rumah saya. Dia pemain musik. Dia mau manggung di Palembang. Saya waktu itu lupa saya mau kemana, ke luar kota juga. Ketemu. Ustaz, dia kenal. Saya juga belum begitu kenal dengan dia. Karena baru pindah. Saya ini pemusik, bagaimana menurut Islam? Itu gimana jawabnya? Saya bilang nanti aja. Kalau antum sudah pulang nanti ketemu saya lagi. Kalau antum sudah pulang nanti ketemu saya lagi. Pulang ketemu. Ustaz gimana Ustaz hukumnya? Antum baca buku ini. Saya kasih buku bimbingan Islam untuk peri masyarakat. Coba antum baca dulu dah. Sudah baca? Antum betul sudah baca? Sudah Ustaz. Ya gimana menurut antum? Biar dia yang jawab sendiri. Enggak boleh Ustaz. Dia yang jawab. Enggak boleh. Ya kalau gak boleh ditinggalkan semua dijual. Tinggalkan sekarang jenggotnya segini. Alhamdulillah. Tapi kalau antum jawab, oh gak boleh, antum mau manggung, ya gak boleh, haram. Wah perang. Gak bisa terima. Jadi coba antum lihat, sampaikannya, perhatikan. Karena kita tahu saya dekat dengan rumah Ustaz. Ya insya Allah kita ketemu nanti di masjid. Setelah pulang dia ketemu ke masjid. Karena dia pengen mencari kebenaran. Kalau dia mencari kebenaran, dia akan cari kita. Terus dia akan cari. Datang lagi. Sampai sekarang lah, bilang ngaji. Alhamdulillah. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain. Jadi ini juga diperhatikan dalam kita berdakwah. Kita ketika sampaikan, kita lihat masalah atau tidak. Jangan sampai kemudian dia berbalik. Dan ini hidayah. Ini ada pertanyaan yang tadi berkaitan dengan keluarga ya. Bahwa dalam kita berumah tangga ini misalkan disebutkan bahwa dengan apa emosi, marah dan segala macam menimbulkan perceraian. Dan ini terjadi dari pertanyaan ini. Saya ingatkan kepada semuanya bahwa dalam rumah tangga soal terjadinya perceraian ini sudah takdir Allah SWT. Kemudian juga perceraian dalam Islam ya boleh ada. Cuma kita kalau sudah berumah tangga, kita berusaha bagaimana supaya rumah tangga itu sakinah, mawaddah, warahmah. Dan kita berusaha menjaga keutuhan rumah tangga itu. Bukan ya pokoknya kita ceraikan kita bisa nikah lagi. Enggak seperti dalam Islam. Kita jaga keutuhan bagaimana? Nah, kita jaga hal-hal yang membuat rumah tangga ini pecah. Gitu. Jaga keutuhan itu. Dengan kita terus berbuat baik kepada istri, menasihati istri dengan cara yang baik. Dan kata-kata yang membawa kepada cerai ditinggalkan. Kadang-kadang terlalu gampang orang untuk berbicara kalimat cerai. Dan juga perhatikan lagi dalam rumah tangga itu kita harus banyak memaafkan. Karena apa? Karena jelas wanita diciptakan oleh Allah dari tulang yang bengkok. Dan dia gampang lupa. Baru kita nasihatin, siang sudah lupa lagi. Sore nasihatin, malam sudah lupa lagi. Harus banyak memaafkan dan kurang lebih dalam rumah tangga. Tetap masing-masing punya kelebihan. Makanya diperintahkan oleh Allah, mu'asyarah bil ma'ruf. Bergaul dengan cara yang baik. Kalau ada yang kita gak suka, pasti di situ juga Allah berikan kebaikan yang banyak. Allah berfirman demikian dalam surah An-Nisa ayat 19, wa ashiruhunna bil ma'ruf farin karihtumuhunna fa'asa an taqrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Kata Allah, bergaullah dengan wanita dengan cara yang baik. Kalau ada yang kamu enggak suka dari perilakunya, dari akhlaknya atau muamalah, maka Allah jadikan padanya kebaikan yang banyak. Jadi kita harus banyak memaafkan. Ini dalam rumah tangga seperti itu yang nasihat oleh para ulama. Jangan keras. Kalau kita keras, istri juga keras, ya pecah rumah tangga itu. Bahkan kata Nabi, perempuan diciptakan dari tulang yang bengkok. Kalau engkau paksakan dia, pasti akan patah. Patahnya cerai. Kalau kamu biarkan dia akan tetap bengkok. Maka nasihati dengan cara yang baik. Bagaimana kalau orang sering was-was, dia tidak mengalami ketenangan? Ya Ibnu Qayyim juga bahas ini. Ini godaan dari syaitan. Tapi bagaimana kalau dia takut? Bagaimana tentang apa yang ada sesudah kematian, tentang pertanyaan, tentang di akhirat? Ya dia setelah itu melakukan amal-amal saleh. Kalau dia dibayang-bayangkan dengan kematian, kita yakin bahwa kita pasti akan mati. Pasti itu, kematian pasti. Dikumpulkan kita di hari kiamat, pasti. Pertanyaan di padang mahsyar, pasti sudah. Semua pasti. Maka ketika dibisikkan was-was bahwa kita akan khawatir kepada kematian, kita melakukan amal saleh. Bahwa kita memang pasti mati. Tapi dengan melakukan amal saleh, bukan dengan takut yang terus menerus dibayangin dengan ketakutan tapi gak ada amal. Amal harus. Dan kita harus takut hanya kepada Allah dan berharap hanya kepada Allah. Di kampung ana ini ada orang atau para da'i datang. Gak tahu betul atau tidak da'i. Mungkin jamaah tabligh kali. Cuma ana takut kena syubhatnya ana tinggalkan. Ya kita bisa lihat bagaimana. Apakah dia memang dakwahnya benar atau tidak. Kita tahu dari cirinya orang-orang itu. Kalau kita tahu cirinya bahwa dia tabligh, ya kita tinggalkan. Kenapa? Apa yang didakwakan juga gak sesuai dengan Quran dan Sunnah. Betul dia membawakan kadang-kadang hadis, tapi hadis yang dibawakan da'if. Bahkan kadang-kadang maudhu. Yang terbanyak dibawakan apa? Cerita, dongeng. Dan juga mereka bukan orang yang berilmu, gak berhak untuk menyampaikan Islam ini kecuali orang-orang yang berilmu. Sebab Allah memerintahkan demikian, bahwa dakwah itu harus dilakukan oleh siapa? Orang yang berilmu. Sebab Allah berfirman dalam surah Yusuf ayat 108, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Katakanlah ini jalanku, ini manhajku. Aku mengajak manusia ke jalan Allah. Terilmu aku dan orang-orang yang mengikuti aku, dan aku tidak termasuk orang yang berbuat syirik. Maha suci Allah, dan aku tidak termasuk orang yang berbuat syirik. Dakwah ini harus dengan ilmu. Tolong dijelaskan bagaimana seorang bisa dikatakan keluar dari Islam karena meyakini ada hukum yang lebih baik daripada hukum Allah. Ya kalau dia meyakini, tapi orang-orang yang ada ini bukan dia meyakini, karena kebodohan, karena kejahilan. Dan kita juga tidak gampang untuk mengkafirkan orang dengan berdalil dengan ayat wa malam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun, kemudian dikafirkan, dibagi oleh para ulama. Dan saya jelaskan, saya kutip perkataan para ulama itu ketika saya membahas tentang berhukum dengan hukum Allah dalam buku saya Syarah Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Saya bahas di situ tentang kafir, tentang takfir mengkafirkan orang, tentang berhukum dengan hukum Allah, tentang orang-orang munafik dan pembatal-pembatal Islam. Saya jelaskan dalam buku Syarah Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Saya jelaskan perkataan para ulama. Nah, itu yang dibawakan oleh orang-orang Khawarij. Dengan zahirnya nas langsung tidak melihat kepada penjelasan para ulama salah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan tentang wa ma lam yahkum bima anzalallahu fa ulaikumul kafirun, dikatakan oleh Ibnu Abbas bahwa itu kufrun duna kufrin, kufur di bawah kufran, bukan langsung dikatakan orang itu keluar dari Islam. Tapi bukan berarti kalau kita mengatakan demikian bahwa kita menggampang-gampangkan hukum, tidak. Kita berusaha bagaimana menegakkan hukum Islam. Kita semua ingin bagaimana hukum Islam tegak di Indonesia ini. Cuma caranya harus benar sesuai dengan sunnah. Dan waktunya lama. Dan yang mereka lakukan umumnya mengkafirkan orang. Kemudian melakukan pemberontakan. Apa manfaatnya? Menyalahi syariat. Apalagi dengan ngebom dan segala macam. Ini bukan dari Islam. Islam tidak pernah mengajarkan demikian. Itu pemahaman Khawarij. Ali bin Abi Thalib dikafirkan dan harus menegakkan hukum, tidak kemudian diperangi. Ini cara-caranya orang-orang Khawarij. Islam tidak pernah mengajarkan demikian. Harus sabar. Kita belum bisa melaksanakan hukum Islam, ya kita lakukan untuk diri kita sendiri dulu, untuk keluarga. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Kemudian juga kita untuk merubah orang, ingin bagaimana supaya ada perubahan negara ini, ya rubah dari kita dulu. Bukan dirubah pemimpinnya, bukan dirubah tokohnya, tapi dirubah diri kita dulu. Bapak Allah berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguhnya Allah tidak akan merubah satu kaum sampai mereka merubah apa yang ada pada diri mereka. Berarti rubah diri kita dulu, hati ini menjadi baik. Kita, istri kita, anak kita rubah, baru akan tegak hukum Islam ini. Ini tidak. Dia rubah siapa dulu? Pemimpinnya. Ini pemimpinnya enggak adil ini. Zalim, diganti. Yang diganti sama juga. Terus yang lainnya ganti lagi, terus seperti itu. Yang disuruh oleh Allah rubah, kita ini rubah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Itu prosesnya dalam dakwah seperti itu. Makanya dakwah salaf ini dalam rangka menegakkan syariat Islam di muka bumi, tapi dengan cara yang benar sesuai dengan syariat Al-Quran wa Sunnah la fahmi salaf. Bukan cara-cara takfiri, bukan cara khawarij, bukan cara yang lain. Dan dakwah kita, dakwah rahmah, kasih sayang. Dakwah yang penuh dengan kasih sayang, dakwah salaf ini. Maka ini harus diperhatikan. Dan insyaallah besok kita akan lanjutkan insyaallah pembahasan tentang prinsip akidah dan prinsip dakwah Ahlussunnah dengan pembahasan kajian insyaallah mulia dengan hormat salaf. Ya, untuk kajian malam ini cukup sampai di sini. Itu yang bisa saya jawab, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassallallahu nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.